jangan kau pandangku lagi. Dan nanti bisa aku lari. Pergilah engkau, pergilah. Jangan kau dekati aku. Mengapa kau pandang aku sampai begitu lamanya? Jangan kau pandangku lagi.